berdebu, lahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Nilai teman bukan di mata, tapi hadir di dalam jiwa. Kita lihat